susah payah ku mengejar, ku mengejar. Kau lari, ku kejar. Kau dekat, ku tangkap. Oh sayangku. Payahku mengejar dirimu, terlanjur jatuh ke sandung cinta. Separuh jiwaku telah kau bawa pergi. Sampai kapan ku mengejar dirimu, apakah kau tahu?